Blast of music. Fuck you later. Oh, oh. Masih ada kah cinta untukku di hatimu? Walau ku tahu kita tak mungkin bersama. Hampa sudah hidupku kini saat engkau pergi. Tinggalkan ku sendiri, hanya berteman sepi. Dalam hatiku rasa semua tak bernuansa. Saat hati memaksa, seakan ku tak bersalah. Kau beri ku harapan, buat ku terus berangan. Walau di dalam cinta, ku tak pernah kau pandang. Cintamu kau dusta, membakar terus amarah. Yang tak pernah kau tahu, kau selalu buat ku jatuh. Haus akan cintamu, membuat ku terus menunggu. Walau telah tertera, kau bukanlah milikku. One heart, nothing. Satu hati tak mungkin berpikir kembali cinta yang tak terguling. Awalnya indah, bibir merah merona manja, membuat mata buta jadi terlihat indah. Sosok yang ku cinta, ternyata kau serigala. Sungguh kau memang pakar, membuat hati terbakar. Senyum yang indah dulu, membuat hatiku lulu. Tapi ku sadar, kau tak lagi bersamaku. Masih adakah cinta untukku di hatimu? Walau ku tahu kita tak mungkin bersama. Hampa sudah hidupku kini saat engkau pergi. Tinggalkan ku sendiri, hanya berteman sepi. Mana janji sendiri yang pernah kau ucap? Cinta sucimu kan selalu di dekatku. Bukan ku tak memikir cinta yang tak berujung. Biar semua derita akan selalu ku tangguh. Terima kasih atas dusta yang telah kau ukir, yang telah membuat hati ini semakin hancur. Ku beri salam kata cintaku yang terakhir, meski di dalam hati tak ingin semua berakhir. Hidup ini terasa sepi saat engkau tak di sini. Tinggalkan luka pedih, hati tak lagi satu, bibir pun jadi bisu. Semua telah berlalu, buatku tak lagi menunggu. Dalam kesedihan yang tak tertahankan, tapi ku tabarkan, ku kuatkan iman akan kebinasaan kisah percintaan yang engkau patahkan. Ku lepaskan cintamu, biarkan kau berlalu. Walau sulit lepaskanmu untuk pergi dariku. Masih adakah cinta untukku di hatimu? Walau ku tahu kita tak mungkin bersama. Hampa sudah hidupku kini saat engkau pergi. Tinggalkan ku sendiri, hanya berteman sepi.